Cinta tak pernah bohong, tak pernah mendusta. Karena cinta itu jujur dan cinta itu tak pernah salah. Aku di sini yang selalu mencintaimu. Aku berharap kamu juga cintai diriku dan selalu sayangiku. Tak pernah bohong, tak pernah mendusta. Karena cinta itu jujur dan cinta itu tak pernah salah. Aku di sini yang selalu mencintai.